Lata bang hijau, kupurin medok mirah katon kandel separo. Dawa untuk neko ya sungai Bengawan Solo. Solo bidah dari kesleo, ngempet ngempet banget tapi pengen duwe pojo. Apa mungkin samarin ora ketuman coco? Lan apa mungkin amung arep pengen lekoto koto sing Sumber.